الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa al-mulkum fid darain amin. Tanbihun. Qala ibn Atha'illah rahimahullah ta'ala. Fa'in gila gad yujadu man adha ba'd al-awliya wa lam tadhhar amaratun nusra wal intiqam minhu. Qultu yu'aqab bima huwa a'zamu mimma la yuttala 'alayh. Wa takunu uqubatuhu gasawatan fil galab wa jumudan fil ain wa ta'aw ta'wigan an ta'atillah awugu'an fi ma'siyatih aw tuslab ladhadhatu khidmatih fala yalzamu ta'jilu uqubatihi liqisari dunya inda Allahi ta'ala. Wa fil hadith al mashhur, idza arada Allahu bi'abdin syarran amsaka anhu uqubatahu fid dunya fayaridul qiyama bidzunubihi intaha. Tanbih, peringatan. Qala Ibnu Atha'illah rahimahullah, Imam Ibnu Atha'illah berkata, fa in gila, maka jika ditanya, gad yujad, terkadang ditemukan, terkadang didapatkan, man adza ba'dul awliya, orang yang mengganggu, yang menyakiti para awliya, walam tadhar amaratun nusra wal intiqam minhu, tidak nampak tanda celaka, tidak tampak tanda kerusakan, perubahan di dalam diri orang itu. Padahal di dalam hadithul Qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harab. Siapa yang mengganggu, siapa yang menyakiti para waliku, maka aku akan berperang dengannya. Orang itu berarti mengajak perang dengan Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang orang yang mengganggu para aulia itu tidak ada tanda-tanda celaka dalam kehidupannya. Kok adem ayem, tentrem, enggak ada masalah. Dikatakan oleh Imam Atha, yu'agab bima huwa a'zamu mimma la yutala'u alaih. Dia disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah dengan yang lebih besar dari hukuman yang nampak, yang terlihat. Dalam arti, kalau dihukum di dunia itu kelihatan. Misalnya kecelakaan, terbakar, bangkrut, dan yang lain sebagainya, itu kelihatan, nampak. Yang tidak nampak itu hukuman yang ada di batin kita yang tidak dirasakan oleh setiap orang. Orang itu merasakan penyakit yang di luar. Tangannya kena api, panasan, dirasakan sakitnya. Kejepit pintu, dirasakan sakitnya, jerit dia, ya Allah. Mungkin orang yang tidur bangun karena jeritan dia. Jatuh, lecet, perih. Begitu juga yang lainnya, itu kelihatan. Penyakit yang kelihatan itu ringan. Kenapa? Bisa diobati. Separah apapun bisa diobati. Dikasih salep, dikasih betadin dan yang lain sebagainya bisa diobati. Itu mudah, masih gampang. Tapi penyakit yang tidak bisa diobati itu penyakitnya gak nampak. Padahal itu lebih parah daripada yang nampak. Contohnya anak kecil, gak bisa ngomong dia. Sakitnya apa gak bisa tahu. Runi nangis, toh orang tuanya bingung. Orang tuanya bingung. Lu ini lebih parah bagi orang tua, sakitnya anak seperti ini lebih parah. Kenapa? Ndak weruh sakit lorone apa? Misalnya perutnya sakit, kan enak tinggal dia gosok minyak kayu putih atau semisalnya supaya bisa buang air besar atau bisa buang angin. Tapi anak itu enggak bisa ngomong. Sing loro wetengku ndak. Orang tua bingung, apa arek iki, apa arek iki. Akhirnya banyak tanda tanya. Ndak lesu ta? Ndak loro weteng ta? Ndak ini, ndak itu, macam-macam. Bingung, kenapa enggak kelihatan dan enggak bisa ngomong. Kalau misalnya anak itu jatuh keluar darah, gampang orang tuanya, walaupun enggak bisa ngomong, tinggal ambil betadin dan sejenisnya dan ngambil perban atau kain dibersihkan, beres, karena kelihatan walaupun anaknya enggak bisa ngomong, orang tua bisa ngobati. Tapi kalau enggak ngomong anaknya, sakitnya apa? Bingung orang tua. Kita juga gitu. Penyakit yang ada di dalam itu lebih parah. Kalau jantung, liver itu masih bisa diprediksi sama dokter, masih bisa dilihat. Tapi kalau penyakit dalam yang tidak nampak itu lebih. Karena itu, kalaupun tidak nampak, berarti Allah bukan menghukum dia dengan penyakit atau hal-hal yang celaka secara zahir, tapi Allah menghukum dia yang lebih besar, yang tidak terlihat. Apa itu? Wa takunu uqubatuhu qasawatan fi qalbi. Hukumannya berarti apa? Qasawatan. Atasnya di dalam hati. Keras hatinya. Hatinya keras ini enggak manfaat nasihat. Jangankan nasihat seperti para ustadz biasa, insya Allah Nabi pun kalau hatinya atos gak bisa nasihatinya dia. Kenapa? Wis atos hatinya, keras hatinya. Lihat para orang-orang kafir di zaman Nabi itu, itu hatinya karena apa? Sudah atos. Atosnya nemen. Diilingno, diingatkan, dinasehati, gak bisa beriman seperti Abi Jahal, Abi Lahab dan yang lain sebagainya. Mereka yang mungkin hatinya masih baru atos, ibarat semenan itu belum tapi kering, masih bisa dirubah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih bisa diambil, akhirnya menjadi lemes, halus, lembut. Tapi kalau sudah atos, Allah pun di dalam Al-Qur'an, Allah pun di dalam ayat Al-Qur'an ketika sudah menegaskan jangan, hukumannya, siksaannya berat, menyakitkan, enggak membuat dia sadar, enggak membuat dia ingat, tetap di dalam kelalaiannya, tetap di dalam kemaksiatannya, tetap di dalam kemungkarannya. Kenapa? Hatinya sudah atos. Nah, karena itu di dalam Zubad dikatakan orang yang paling jauh, orang yang paling jauh dari rahmatnya Allah itu adalah orang yang hatinya atas. Inna ab'adan nas min rabbina al-galbul gasi. Orang yang paling jauh dari Allah itu adalah orang yang hatinya atas. Itu yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang yang mengganggu para aulia. Dia dikasih oleh Allah hukuman yang lebih berat. Mungkin pekerjaannya tetap mapan, tetap lancar, tapi hatinya atos, percuma. Punya duit banyak, punya kekayaan besar, tapi hatinya tidak berguna. Nah, kita ini menjadi selamat karena hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu tidak manfaat harta kita sebesar dan sebanyak apapun. Jabatan enggak manfaat. Titel enggak manfaat. Dari kiamat. Wala banun, begitu juga anak. Tapi apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang tidak keras atau atos. Atau jumudan fil ain, beku di mata, dalam arti air matanya tidak pernah keluar karena Allah. Kita semuanya ini gak pernah gak nangis, semuanya pernah nangis. Tapi sampai detik ini mungkin kita belum pernah menangis karena Allah. Nangisnya karena kehilangan. Entah itu keluarga kita, entah itu harta kita, entah itu jabatan kita, baru nangis. Yang lebih parah lagi nangis karena film. Delok film sedih nangis. Wah, subhanallah, yang dilihat filmnya film Buddha. Oh dewa, sedih nangis. Tapi karena ibadahnya gak khusyuk sampai detik ini, sampai saat ini belum pernah melihat Nabi, gak pernah nangis. Usianya bertambah, ketaatannya tidak bertambah, gak pernah nangis. Ketinggalan sholat berjamaah, gak pernah nangis. Tapi kehilangan keuntungan 100.000, nangis. Tidak sholat sunnah, gak nangis. Gak membaca Al-Quran, gak nangis. Tapi kalau dalam setiap hari gak bisa ngitung duit, nangis. Waduh, mulai sepi lah tokoku, sedih nangis. Ini namanya orang yang jumudan fil ain, matanya atos, air matanya keras, gak bisa netes, gak bisa keluar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal satu tetes air mata karena Allah, satu tetes, jangan deres, satu tetes saja keluar dari mata kita karena Allah, karena Allah, lebih berharga daripada darahnya orang yang mati syahid. Lebih berharga dari darahnya orang yang mati syahid. Bisa kita bayangkan, satu tetes toh. Satu tetes itu lebih berharga dari darahnya orang yang mati syahid. Bahkan dikatakan, sering saya ucapkan, dam'ah wajal ajal min jabal surif sadaga min zahab au ta'am. Satu tetes takut karena Allah takut kepada Allah lebih besar dari gunung yang diibaratkan, dicontohkan terbuat dari makanan atau emas dan perak semuanya disedekahkan. Bisa kita bayangkan gunung besarnya, panjangnya. Itu kalau misalnya jadi makanan atau gunung itu terbuat dari emas dan perak, kita sedekahkan semuanya, masih berhargaan satu tetes yang keluar dari mata kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali karamahullah atau Imam Ali Zainal Abidin, di pipinya ini bergaris hitam. Bergaris karena apa? Sering menangis, garis hitam. Ya apa? Air terus mengalir dari matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membekas. Bocor itu, kalau rumah kita bocor, tembok itu dialiri air. Satu hari, besok lagi, lusa lagi dan lain sebagainya, bekas. Pasti membekas, kenapa? Sering. Tapi kalau sesekali, enggak bekas, mungkin kering, hilang. Tapi kalau berulang kali, apalagi sering, membekas. Pasti itu. Tapi orang yang beku, enggak pernah nangis, bekas. Nangis enggak pernah, apalagi bekas. Kalaupun mungkin nangis, belum tentu setetes. Kenapa? Cintanya kepada dunia, ketergantungannya dengan dunia dan kehidupan dunianya lebih besar. Nah ini orang yang kurang ajar, orang yang tidak berakhlak, tidak sopan santun, mengganggu para aulia, ini hukumannya yang tidak nampak itu jumud dan fil ain, keras hatinya. Lah dua sifat pertama yaitu qasawa fil galab dan jumud fil ain, itu termasuk tanda celaka seseorang dari empat tanda yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau ta'wikan an ta'atillah aw wuku'an fi ma'siyatih. Kalau dia tidak dikasih oleh Allah qasawa fil galab atau jumud dan fil ain, terjerumus di dalam kemaksiatan. Terjerumus di dalam lembah kemaksiatan. Jadi kehidupannya maksiat, maksiat, maksiat. Tambah hari tidak berkurang, tambah hari malah bertambah. Na'udzubillah min dzalik. Autuslab ladzadatu khidmati, atau dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah kelezatan khidmah, melayani, dicabut oleh Allah. Melayani para aulia atau melayani Allah Subhanahu wa ta'ala dalam agamanya dicabut, sehingga enggak merasakan kelezatan. Lah orang kalau tidak merasakan kelezatan, enggak lama ninggalkan. Ikut taklim, enggak merasakan nikmatnya taklim, enggak lama dia ninggalkan. Atau sewaktu-waktu dia enggak mengikut, nanti mengikut, enggak mengikut, nanti mengikut. Kenapa? Tidak merasakan adanya kelezatan, diambil sama Allah, diambil. Akhirnya dia menganggap apa? Kelezatan ada di dunianya, ada di bisnisnya, ada di pekerjaannya. Karena itu kesel-kesel tetap berangkat, kesel-kesel tetap buka, kesel-kesel ini dan itu tetap yang. Tapi coba ngaji, kesel dikit, capek sedikit, masih taat, masih naji anak, kesel anak, kemarin anak habis keliling, datang malam mana, capek, gak merasakan kelezatan, diambil sama Allah. Jadi apa? Dia dengan kegiatan seperti ini gak merasakan nikmatnya. Sholat tidak merasakan nikmatnya, sehingga sholatnya sih segitu-gitu itu aja. Gak berkembang, tidak bertambah. Kenapa? Gak merasakan nikmatnya, tidak merasakan lezatnya. Kenapa? Diambil sama Allah. Gak bisa merasakan seperti orang yang sakit, enggak ada rasa dalam mulutnya. Makan semuanya tawar. Makan soto yang bisa nikmat ini enggak ada rasanya. Makan gulai enggak ada rasanya. Minum air gula enggak ada rasanya dan lain sebagainya, sudah diambil karena sakit. Sama dengan kita. Kalau sudah dicabut kelezatan khidmah dalam hati kita, sudah enggak merasakan nikmat kita. Tidak merasakan nikmat. Fala yalzam ta'jilu uqubati rijsari dunya indallah, tidak harus juga Allah menghukum mereka di dunia. Kenapa? Umurnya dunia ini singkat pendek. Terkadang memang Allah enggak mau menghukumnya, menyiksanya di dunia, di umur dunia, di kehidupan dunia. Kenapa? Singkat pendek. Bukan berarti enggak disiksa sama Allah di dunia itu berarti orang yang beruntung. Enggak, malah justru tambah enggak beruntung. Orang kafir itu lihat di kehidupan dunianya, ya apa? Duit banyak, kesehatan jarang terganggu. Coba umat Islam, umur 30 asam urat, umur 35 liver, jantung, stroke dan yang lain sebagainya, macam-macam. Tapi orang kafir itu, subhanallah, umur 50 sehat walafiat. Kolesterol jarang mendekat kepada mereka, stroke jarang dan yang lain sebagainya. Tapi umat Islam, waduh, umur 40 ini semacam-macam. Ada yang stroke, ada yang liver, ada yang darah tinggi, ada yang kolesterol, ada yang ini, itu dan yang lain sebagainya. Tapi orang kafir, enggak, sehat walafiat, duitnya tambah. Lu kenapa enggak disiksa sama Allah, enggak dihukum oleh Allah? Katanya Allah itu kalau orang melakukan kemaksiatan, orang melakukan kemungkaran, seret rezekinya. Orang yang bertakwa tambah. Lu jangan bilang seperti itu. Memang Allah enggak mau dijarno sama Allah, dibiarkan sama Allah. Dibiarkan kenapa? Kalau disiksa di dunia keenaan. Lah, siksaannya sebentar, di masa hidupnya di dunia sebentar. Lalu dosanya tidak banyak, hukumannya di akhirat berkurang nanti. Dibiarkan sama Allah, biar di akhirat numpuk besar siksaannya, lebih keji daripada yang lainnya. Karena itu disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, idza aradallahu bi 'abdin syarran amsaka anhu uqubatahu fid dunya faridul qiyamah bidzunubih. Jika Allah menghendaki kepada seorang hamba kejelekan, Allah akan tahan siksaannya dari hamba itu. Ditahan sama Allah. Ditahan. Di mana? Di dunia ditahan, enggak disiksa sama Allah. Enggak diazab sama Allah. Tapi fayaridul qiyamah bidzunubi, datang di hari kiamat membawa dosa-dosanya. Yang belum pernah disiksa, yang belum pernah dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan. Dibiarkan. Nah, karena itu hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang mengganggu, yang menyakiti para aulia, para solehin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, mengganggu mereka ini tentunya kalau dari nafsu kita. Dari nafsu kita tidak ada hubungannya dengan syariat. Kalau ada hubungannya dengan syariat enggak masalah. Insyaallah kita enggak mendapatkan ancaman-ancaman tersebut. Kalau bukan karena syariat kita membenci mereka. Karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita membencinya, atau karena kita ini sumpek dinasehati tok. Lah, ini yang membuat kita mendapatkan kejelekan-kejelekan tadi. Tapi kalau kita enggak senengnya karena syariat, enggak masalah. Ya, karena itu diceritakan Abdullah Al-Haddad mengatakan, man iqtaradha ala dhi salahin wa i'tiraduhu bi syar'in mumtazis bi haddi nafsin kan aradatan kisau hatta martabatihi baina nas fa hadha yahlik. Jika seseorang menentang orang-orang yang soleh, para aulia, dan dia menentangnya itu dengan syariat yang bercampur dengan hawa nafsu. Syariat bercampur dengan hawa nafsu, seperti ingin menjatuhkan dia, menjatuhkan pandangan orang, ya, mengganggu dia dan yang lain sebagainya. Fahadha yahlik, ini akan binasa, akan hancur. Tapi kalau iktiradnya, apa namanya, menentangnya itu murni syariat, murni syariat, bukan yang lain, murni syariat, batinnya dia dan zahirnya dia sama, enggak ada niatan yang lain, murni syariat, zahir dan batin sama, ini orang yang bahwa menentang ini selamat dari ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang disampaikan oleh Allah. Kalau enggak akan hancur. Ya, karena itu Ibnul Mukri, Imam Ibnul Mukri, tidak selamat daripada Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti kecuali karena ingkarnya atau berpalingnya itu karena syariat. Nah, perbedaannya keduanya ini gini, kalau Imam Ibnul Mukri ini ulama fikih, ulama fikih. Lah sedangkan Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabaruti ini orang yang tingkatannya itu wali, orang yang arif billah. Nah, orang yang arif billah ini bukan sekedar mereka enggak mengerti fikih, ngerti fikih. Tapi terkadang perbuatan mereka dengan fikih ini bertentangan. Dalam arti bertentangan itu enggak sesuai. Kalau hukum fikih itu misalnya ini contoh dalam sholat batal. Tapi karena yang melakukan orang yang arif billah enggak batal. Enggak batal. Saya kasih contoh gini. Nangis dalam sholat berlebihan atau bahkan menimbulkan gerakan lebih dari 3 itu membatalkan. Tapi kalau keluarnya dari orang yang arif billah, orang yang sangat mengenal Allah, enggak membatalkan walaupun lebih dari 3 gerakan. Kenapa? Dia bergerak itu seperti orang dengarkan musik, ya, apa? Orang yang seneng musik, ngerungokno musik, enggak sadar dia gerak. Orang yang dengarkan musik, senang musik, ini gak sadar dia akan menggerakkan kakinya atau menggerakkan tangannya atau badannya. Otomatis, para aulia juga gitu. Gak sadar mereka, gak batal buat mereka, tapi untuk orang lain, batal. Begitu juga banyak dalam masalah yang lain. Lah Imam Ibnu Mukri ini menentang Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabaruti ini karena syariat. Hubungan dengan syariat, bukan karena ingin menjatuhkan martabatnya Syekh Ismail bin Ibrahim atau yang lainnya, enggak, murni karena syariat. Karena itu Imam Ibnu Mukri enggak ada masalah, enggak mendapatkan ghosawa fil galab, enggak mendapatkan jumu dan fil ain atau wukuan fi maksiatillah dan yang lain sebagainya. Karena apa? Karena menentangnya itu murni syariat. Kalau menentangnya ada percampuran nafsu, ya, ingin menjatuhkan martabatnya dan lain sebagainya, ini akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kehidupan yang jelek, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung fid din wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.